Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah maba'ad. Kita lanjutkan untuk mempelajari hak-hak anak setelah terlahir. Kata Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, yang keempat, ar-radha'atul haqqah, penyusuan yang sempurna, penyusuan yang semestinya. Kata beliau, fala yu'zalu tiflu an halibil umli illa lidarurah. Tidak boleh seorang anak dicabut, disapih dari penyusuan ibunya kecuali karena darurat. Kenapa tidak boleh? Li'annahul anfa' wal aslah. Dikarenakan menyusu sang ibu itu jauh lebih bermanfaat dan jauh lebih bermaslahat, baik terkait dengan anak itu sendiri ataupun terkait dengan ibu tersebut. Kemudian beliau menyebutkan sebuah ayat dari surat Al-Baqarah ayat 233. Al-Baqarah 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilaini liman arada ayyutimar radha'ah. Dan atas seorang ibu, para ibu, untuk mereka menyusukan ataukah menyusui anak-anaknya 2 tahun sempurna bagi yang ingin menyempurnakan susuan. Kita baca penjelasan dari Al-Mufassir Al-Allamah Al-Faqih Al-Usuli Al-Syeikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala terkait surat Al-Baqarah ayat 233 barusan. Kata beliau, hadza khabarun bima'nal amr. Ayat barusan bentuknya berita. Seorang ibu menyusui anak-anaknya 2 tahun sempurna. Bentuknya berita. Namun makna kandungan dari ayat barusan adalah al-amr, perintah dari Allah Azza wa Jalla. Kita ketahui hukum asal perintah dari Allah Azza wa Jalla itu adalah wajib. Tanzilan lahu manzilatal mutaqarrar alladzi la yahtaju ila amrin. Apa ini istilahnya? Yani perkara tersebut posisinya seperti perkara yang sudah berlaku, yang tidak butuh adanya penjelasan berikutnya. Seakan-akan memang sudah baku seperti itu. Nah, kemudian setelahnya beliau menjelaskan, manakala kata al-hawl dalam bahasa Arab ini terkadang dipakai untuk penyebutan ya 1 tahun yang penuh sempurna, dan terkadang pula dipakai penggunaannya untuk mengungkapkan bagian besar, mayoritas dari bagian tahun tersebut. Jadi kalau sudah lebih dari setengah tahun, misalkan 7 bulan, kalau dalam bahasa Arab terkadang bisa dikatakan sudah haul, seperti itu. Ya. Jadi ada dua penggunaan, kadang digunakan untuk 1 tahun penuh, kadang digunakan untuk ya setengah tahun ke atas, dikatakan haul. Maka agar tidak difahami kemungkinan makna yang kedua, yakni setengah tahun lebih, meskipun kurang 1 tahun tetap dikatakan haul. Sehingga dalam ayat tadi haulaini, ya 2 tahun itu ya kurang-kurang dikit lah, kurang-kurang 3 bulan, kurang 5 bulan, ya tetap dikatakan haulain. Agar tidak difahami seperti itu, Allah Azza wa Jalla berfirman kamilaini. Haulaini kamilaini, 2 tahun sempurna. Ya. Kalau orang Jawa bilang ora kurang ora luwih, enggak kurang enggak lebih, pas 2 tahun. Nah. Liman arada ayyutimma ar-rida'ah. Bagi yang ingin menyempurnakan ya susuan untuk anaknya 2 tahun sempurna. Fa idza tamma lirradhi haulani faqad tamma radha'uhu. Maka jika sudah sempurna 2 tahun, ya berarti sudah sempurna penyusuan untuk sang anak. Wa sarra al-laban ba'da dhalik bi manzilati sairil aghdiyah, sehingga setelah 2 tahun air susu sang ibu itu posisinya seperti makanan yang lainnya. Tayyib, bukan menjadi bahan atau makanan pokok lagi bagi sang anak. Tapi statusnya seperti yang lainnya dari makanan-makanan yang ada. Nah. Karena kalau bayi kan pokoknya ya ASI kan gitu, enggak mungkin dikasih sate wala gule, ya kan? Nggih Mbak Mari. Nah, bayi kayak ide cewu paling dimplokan itu. Ora kelek malah muntah. Nah. Falihadza kana ar-radha' ba'dal haulain ghairu mu'tabar la yuharrim. Maka oleh karenanya penyusuan setelah umur 2 tahun sempurna itu tidak dianggap, ya ini maksudnya tidak memberikan faedah apa namanya itu kemahraman, ya tidak menjadikan sang bayi menjadi mahram dari ibu yang ibu susuannya. Nah, terkadang kan disusukan oleh ibu lainnya yang sama-sama lagi menyusui. Ketika sebelum 2 tahun maka bisa menjadikan mahram. Tapi setelah 2 tahun maka tidak bisa menjadikan mahram. Kata beliau wa yu'khadhu min hadzal nas, diambil dari ayat barusan demikian pula ayat yang lainnya, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Sang ibu mengandungnya dan menyapehnya setelah disusuinya 30 bulan. Ya 30 bulan itu Pak Usman, 30 bulan itu 2 tahun lebih berapa bulan, Pak? 30 bulan itu sama dengan 2 tahun lebih berapa bulan? 6. Masya Allah. Ya. Rezeki Pak Usman punya tetangga yang baik. Alhamdulillah. Tayyib. Jadi dari ayat 30 syahra, 30 bulan. Ya, 30 bulan itu berarti kan 2 tahun lebih 6 bulan. 2 tahun masalah penyusuan tadi sudah. Lah 6 bulannya kata As-Sa'di diambil dari ayat barusan ya dan ayat Al-Baqarah tadi, anna aqalla muddatul hamli 6 ashur, bahwa minimal dari usia kehamilan adalah 6 bulan. Wa annahu yumkinu wujudul walad biha, yakni maksudnya ketika umur 6 bulan terlahir, dalam bahasa kebidanan prematur, itu insyaallah bisa hidup seperti itu. Ya meskipun harus diinkubator macam-macam. Ya. Tapi kalau belum 6 bulan itu biasanya ya kecil ya untuk bisa dipertahankan. Nah, masih pada ayat tadi, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi yang bayi itu dilahirkan untuknya, nah, Mbah Mari, kalau istri kita melahirkan itu untuk siapa, Mbah? Untuk kita atau untuk sinten, Mbah? Kok untuk Allah? Untuk kita atau untuk tetangganya, Mbah? Nah, untuk kita, gitu, mantap. Ya, ini maksudnya ayah dalam posisi ini suami. Kewajiban bagi suami adalah rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kewajiban bagi suami, kalau terkait dengan anak berarti ayahnya. Kewajiban bagi dia adalah untuk memberikan rezeki dan pakaian kepada ibu dari si anak tadi. Dalam bahasa lainnya, kepada istri kita. Wa hadza syamilun lima idza kanat fi hibali au mutallaqah. Dan kewajiban untuk memberikan rezeki, yakni sandang pangan, ya, makanan dan pakaian kepada sang istri ataukah kepada ibu dari anak kita. Baik. Ini mencakup dua permasalahan, baik dia masih menjadi istri kita ataukah sudah kita cerai. Ya. Apakah dia sudah kita cerai ataukah masih menjadi istri kita, tetap ya kita sebagai ayah dari jabang bayi tadi itu kewajiban untuk memberikan nafkah. Ya, makanan, pakaian kepada ibu dari sang anak tadi. Ya, kalau sudah pisah berarti mantan istri kita. Ya. Kalau belum pisah berarti istri kita. Nah. Wa hiyal ujrah lirradha. Lah gimana wong sudah pisah kok masih kewajiban untuk memberikan nafkah pada dia? Kata Sandi, itu merupakan upah. Ya. Upah karena dia sudah menyusui anak kita. Jadi di awal sudah kita ketahui ketika sang istri melahirkan itu ya untuk kita, bukan untuk tetangga gitu. Berarti anaknya anak kita, bukan anak tetangga. Sehingga meskipun sudah pisah karena itu anaknya kita, ya kita kewajiban memberikan nafkah kepada ibunya atau kepada ya ibu anak tersebut ataukah kepada mantan istri kita. Karena itu sebagai balasan karena dia telah menyusui anak kita. Ya. Wa dalla hadza ala annaha idza kanat fi hibalihi la yajibu lahu ujrah wa nafaqah wal kiswah. Ya, ini juga menunjukkan kalau dia masih statusnya menjadi istri kita ya sudah, berarti itu sebagai kewajiban kita memberikan nafkah kepadanya, bukan sebagai balasan ataukah upah dari menyusuinya. Nah, masing-masing sesuai dengan keadaannya. Falihadza maka oleh karenanya Allah Azza wa Jalla berfirman, la tukallafu nafsun illa wus'aha. Ini masih kelanjutan dari Al-Baqarah 233 tadi. Satu ayat tapi agak panjang. Sebuah jiwa tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Sehingga orang yang fakir, misalkan sang suami fakir, ternyata punya istri kaya, maka tidak dibebani sesuai dengan melebihi kemampuan dari sang suami tadi. Nah, sesuai dengan kemampuan sang suami. Ketika sang suami sudah berupaya semaksimal mungkin, ya peras keringat, banting tulang, cari nafkah macam-macam, ternyata hasilnya kok cuma 1 bulan 1 juta, ya sudah, itu kemampuan Anda. Sang istri tidak boleh menuntut lebih dari itu. Ya kalau orang Jawa bilang, diperas ya metu ampase tokan itu, santen wis entek. Karena kemampuan sudah segitu maksimal sudah. Ya beda halnya kalau memang sang suami tidak tanggung jawab, ini beda lagi. Tayyib. La tudarra walidun walidatun biwalatiha wala mauludun lahu biwalatih. Sang ibu, ibu dari si anak, tidak boleh dimadharati, dicelakai, disakiti, dizalimi disebabkan anaknya. Sang ayah juga tidak boleh demikian, tidak boleh disakiti, tidak boleh dizalimi, tidak boleh dicelakai disebabkan anaknya. Maksudnya bagaimana? Terkait dengan sang ibu, ibu dari si anak, dia tidak boleh dicelakai, disakiti disebabkan anaknya. Bisa jadi dalam bentuk dia dilarang ya oleh sang suami atau mantan suami, dilarang untuk menyusui anaknya. Kamu jangan menyusui anak ini anakku. Ya. Ini berarti kan sang ibu tersakiti. Ya, terzalimi. Sampean dong ngrasake wong menteng-menteng asinya itu enggak keluar, oh, luar biasa. Sakitnya bukan main. Ya, kalau dilarang tidak boleh menyusui sang anak, tersakiti sang ibu. Ya, baik badannya ataupun pikirannya tersakiti. Nah. Ataukah dalam bentuk lain disakiti dalam bentuk tidak diberikan nafkah. Wis nyusui anak kita, momong anak kita, nyawii anak kita, tidak kita kasih nafkah. Ya, golek dhewe. Ya, berarti kita zalim. Kan gitu. Hati-hati. Iyakum adzulma fa inna adzulma dzulumatun yaumil qiyamah. Hati-hati kalian dari kezaliman, karena kezaliman itu kegelapan pada hari kiamat. Ya, dalam hadis yang lain Rasul bersabda, apakah kalian tahu orang yang rugi, yang bangkrut? Ya. Kemudian Rasul menjelaskan, orang yang bangkrut, orang yang rugi adalah orang yang ketika di dunia sholat, zakat, puasa, meninggal membawa pahala sholat, pahala puasa, macam-macam, tapi qad zalama hadza wa syatama hadza, dulu pernah mendzalimi yang ini, pernah mendzalimi yang itu. Nah, ini tadi, hati-hati kezaliman. Kita sholat, kita puasa, kita sedekah, macam-macam, nanti pahala kita akan diambil, diberikan kepada ya istri kita ataukah mantan istri kita ataukah anak kita yang pernah kita mendzaliminya dengan sebab kita tidak memberikan nafkah kepada mereka. Kemudian berikutnya, wala mauludun lahu biwaladi. Sang ayah atau suami ataukah mungkin mantan suami juga tidak boleh disakiti, dizalimi, dicelakai disebabkan anaknya. Nah, ini dalam bentuk diantaranya sang ibu, ibu si anak, atau sang istri, ataukah mantan istri kita tidak mau menyusui anak tersebut. Saya enggak mau menyusui, terserah itu anakmu, saya enggak mau menyusui. Anaknya nangis terus kejeran gitu ya. Sang ayah ya ora tega itu. Tadi-tadi bali ini orderan, ya ini udah mau ngirim, ini udah mau maket, udah order banyak rezeki. Anaknya nangis terus, ora konsenan gitu. Tersakiti, terzalimi. Enggak boleh juga seperti itu. Nah. Ataukah dalam bentuk lain sang istri minta nafkah lebih dari yang wajib. Ya, makanan sudah dikasih, pakaian sudah layak, macam-macam. Minta pesawat terbang misalkan. Kalau motor mabur-maburan laba sah, tapi kalau pesawat terbang beneran ya ora mampu. Ya, enggak mampu. Dan demikian pula macam-macam dari bentuk lainnya yang intinya menyakiti hati sang ayah, ini enggak boleh, atau sang suami. Kata beliau berikutnya diambil dari ayat tadi menunjukkan bahwasanya al-walad ketika dikatakan mauludun lahu, yang dilahir, anak itu dilahirkan untuknya, untuk ayah atau dalam bahasa lainnya suami ya, annal walad li abi, bahwasanya anak itu milik ayahnya. Anak itu milik ayah dari si anak tersebut. Li'annahu mauhubun lahu, karena itu pemberian dari Allah Azza wa Jalla untuknya. Jadi juga dikarenakan anak itu merupakan hasil kerja keras dari sang ayah. Ayahnya anteng wae ya ora dadi yen itu, tetap kerja keras. Naam. Falidzalika jazalahu al-akhdhu min malih. Maka oleh karenanya bagi sang ayah Salman, bagi sang ayah boleh mengambil harta sang anak. Hukumnya boleh. Tapi saya yakin Salman abimu enggak akan ngambil seperti itu. Tetap ngomong sama Man, ani dia. Tapi boleh Man. Radhiya am lam yardha? Apakah anak itu rela atau tidak? Sah. Ya. Ayah untuk mengambil harta sang anak karena anak itu ya harta ayahnya. Bi khilafil berbedanya dengan sang ibu. Ya. Ini barusan terkait dengan hak ya masalah susuan. Ya, terkait dengan seorang wanita yang menyusui anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.